بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملحوظة ندوي كلاهيكي إكو سويجي ليريكان مسألة Hadithul bab dalat alamayati utawi pirang-pirang hadis bab iku nuduhkeun ya hadis iga tase barang kang bakal teka ya ma hiji utawi kang awal adamul goflati iku oranan nalali an zikil mauti saking ngelinging maut kahiji ulah poho antina eling kana pae kudu selalu inget ka pae moal hayang nyandung ge liala zikrohu kena satuhune eling ing maut fil faqri ing dalam waktu fakir ridhaun bil aishi iku ridha kalawan kauripan inget kabae ulangna keur serbat teu bogana naon bakal suka bae kana saaya-aya hirup lah ja bakal paeh ieu aja teu bogana naon suka nu dipake kamelang tenang perasaan eta lamun inget kapae dina waktu fakir nu paling bloon mah fakir ongko inget kapae sungut doang jadi nalangsa jasa ukar pikirna hayang ningkatkeun perekonomian kakarak boga sekupi can lunas hayang naik boga Avanza inget kapaeh tapi sungut doang ieu mah ablaul bloon pang bloon-bloona teu sadarnya na ai keur sadar mah duh ieu aing boga motor ge can angges kreditan namun kuari paeh kumaha di jero kuburan. Mesti gerak pang beres kena tu abdi kreditan bleg bae Gusti nurunkeun duit ti langit ka abdi abdi ulah aya beban borolo bae nimpah abdi pae sakaligus duit baboga ngan ditinggalkeun ah. Wa zikruhu lan utawi eling ing maut fil gina ing dalam waktu sugi kitu yahdimuhu iku ngarubuhkeun ya zikruhu ing gina inget kabae urangna keur serba aya bakal ngalunakeun sawah saablag-ablag perusahaan itu haju itu imah termasuk kendaraan angkot segitu loban aduh aing mun ayeuna paeh meureun eta teh ceuk kiai adunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun nu halalna bakal hisab nu haramna bakal jadi siksa. Waduh, isi kumaha mun ku hari paeh. Aing tuh inget ka paeh mah kos kitu. Ditawaran keur inget ka paeh aya jahe misalna. Ulah langsung nawaran kos kitu. Keur inget ka paeh aing, kesugan isuk mah poho. Ah, teu beres ieu. Keur inget ieu mah ulah. Neangan heula modal. Tawa lain ingat gapai kumantak pang bloon-bloon nama kiai anu hiji awewe maot boga anakna tilu kan ngora keneh dah salakina maot boga anak tilu anju kiai gadinya ngalayat Aju ngicepan. Tolol tak kiai. Keur ngahareupan mayit kene nyada senyum. Ka pamajikanana, aju pamajikanana ge emang aya meureun. Aya hate biasa males tring-tring. Aduh tak kiai tolol tak kiai. Biasana kiai ngora geus kitu. Lilimpahan ti kiai kolot. Oh, lu bener. Oh iya poho horeng. Adi abah kula Bi Haji Diong taya nyeritakeun maot inget ta. Maot tadi jam 7. Kuarie tadi jam 7 maot Bi Haji Diong ya sekitar umurna bangsa 70 leuwih atawa 80 lah. Kuari candi urusan merenanya ya tamawati ayeuna adi abah bibi jadi kulam nu imahna dihareupeun imah ditutu deukeut masjid eta tadi maot jam 7 masyaallah urang doakeun mudah-mudahan kitu sakabeh dosana dihampura dibere rahmat Allah ku Gusti Allah sehingga engke di kuburanana jadi lega jeung caan amin ya rabbal alamin. Dua utawi kagaping done anahiu iku nyegah antamanil mauti saking ngarep-ngarep maut bisababi balain au mihnatin kalawan sebab cocoba au mihnatin atawa mihnah nalangsa kasedi cocoba ke kasusah alah Gusti abdi hirup kuari umur geus 40 tahun anak geus aya 5 usaha di modalan abdi mah ieu lain ngagedean endahan numpuk utang mana imah can kajieun can gabeuli kendaraan nu aya ge ditangkep polisi aju usaha kuari geus beak modal pamajikan ngingsreuk bae kitu gede anak lah Gusti. Abdi mah teu kuat dikieu-kieu mah ku Gusti abdi mah maning paehan wae Gusti teh teu bagus. Kos kitu teh jadi siksa teteh. Atawa kebanjiran. Lah Gusti imah karendem tinggal kentengna bempul-empul. Aduh berarti imah jeung saeusina segala rupa geus bae mah lenyap. Tinggal abdi bae jeung pamajikan mana kurang sehat. Gusti dicoba bani coba bae tapi disebut di diri abdi mah kieu-kieu tinglah Gusti daripada abdi engke bakal neuleu imah tinggal rangkai doang mendingan paehan wae abdi mah Gusti cabut nyawa abdi. Teu bagus. Kuduna seuri nyana. Begitu, tak. Wah, kebanjiran ye. Kunaon sih dicak majikan? Berarti urang bakal boga imah anyar. Yo, kos boga duit nih. Saadunya Allah mah maha kawasa. Ye, ulah leutik hate. Meureun aya hikmahna ieu. Pasti imah urang bakal anyar. Ah, can pugu atuh heuh mun teu anyar rangkai. Seri kuduna. Masya Allah, tambah gempa. Wah di Jawa, Kebumen gempa, Rangkas. Iya bang guys, ingin ada Cikupa. Aduh, Masya Allah, batak. Artinya eta kula eta ke Jakarta. Pertama jeung Haji Mamin, Haji Zainal, Rusdi. Dek meli kacamata. Kok ke Jakarta-Jakarta? Ya sambil ya. Atau emang teu meunang gitu ke Jakarta. Biasa. Kemana sih? Ke Mangga Dua. Oh paramat kayak. Ye, tulah tanggung-tanggung. Ping-pingnya kan rada nyingsat di ditu mah. Eh. melilah itu diukur ieu mata teh geus seperti ka deuleuy ayeuna ieu tapi aya nu geulis mah cekas tetep nu geulis mah cekas diukur nah teu bisa langsung jadi seminggu kemudian atawa 5 hari ya kaditu deui tah dicokot pas kaditu nu kadua kalimah jeung Haji Mamin jeung Haji Agus itu jeung Haji Pendi ya Haji Pendi mah ngaranna ge boronjong lu bae jeung nama ah boronjong atuh modal ti lokal luar dahar gembul Haji Pendi eta aduh Guladaran datang ka waktu zohor hari tanae ka paling luhur. Pernah terjadi jeung Haji Pendi mah naik lip kulat ti heula. Nyana ka Pandirian lantaran pinuh teuing. Begitu asup ka jero teu daek muka. Lip teh teu daek muka. Teu daek muka hese kan daek muka mah datang ka luhur deui ka handap wah sanepeh di jero aing cengeng deui. Eta mah jadi lain dongeng urang kampung mah emang kos kitu. Atuh pencet jebak teh kitu tah. Nyana mah henteu samuka-mukana wae bareng. Atuh kaluhur deui ka handap deui barang kaluar teh pias. Kunaon pias amat? Ah dena bisa muka cenah. Ya Allah. Gaya bae make jas. Teu nyaho lip-lip aja. Ieu mah bener teh lain lalagaan. Lain teh asli sama asli. Ini sekolah di dongeng gente, kabeneran kabak kejadian ya teman. Tias, kos getihan. Alhamdulillah. Atunya lagi sarua kemahan tas balik di Mekah ngap. Penangkep salamat, cakapnya salamat. Jadi kan balik di Mekah nangkep kau mah. Salamat cina ya. Jadi lip bisa muka. Emang tadi naik turun. Aja pantu bisa. Bisa bawa orang di luar ayo muka truk jadi jangan mah kabuka kuno di luar beres ayo aja di Irak mah lantaran memang teu stabil listrik dah di Irak nyana keneh deui kabeneran nyana deui bae pas isuk-isuk sore teu naik lip nyana naik biasa bae tangga mah haji capek amat naik tangga telah tangga bae deukeun ke naik deui tangga deui asal ka tu mah di atuh aya lipet teu naik tangga bae tas dahar bae ditanya mah di ulah anggeus kolot naik lip bae abengeunan teu tersita tenaga pae cakena di jero keur ieu ngap-ngapan di jero listrik pas nyana ka jero jadi pareum listrikna bener emang pareum di luar ge jadi nyana keur di jero atuh ngan atuh mah emang kumaha amalna naon ge bareun ya harita tuh naik lip deh kejadian deh di Jakarta Masya Allah jadi ulah disangka jelema gaya make jas nyaho tentang Jakarta can pugu segitu ge sendal tadi locot gue nyanyi nah itu menang yang ngarep-ngarep maut itu menang lima fihi kena barang kang tetep pihing dalam tamanil maut minal jaza'i saking ngarasulah wa adami sabri alal maqaduri lan oranana sabar ingatase kang den kodaran kang den kawasan jadi kula ke Jakarta sholat sarakat, dua rakat, katilu rakat, yang ada lagi suara mesin gondeng, tapi di luhur, wong, ay, makanya ngeri sholat, ya tehusul lah, kadangnya surat kos gitu, beres, tes sholat, ayah nu takbir, ribuan ke lemah, Allah, kaget, beres sholat, langsung, diuk, ngomong gula, di tempat dariuk belah ditu, iya, boga pepanggihan rokaat katilu iya aya suara seperti tadi coba telepon ke Abi Blutpi tak abiranana naon teleponlah ku Pak Haji Agus Habib Lutfi di Jakarta, ini menemukan gitu-gitu-gitu apa? Jawaban Habib Lutfi, enggak usah tanya ke sini, udah kiai juga udah tahu. Ya tung-tung nama kula ge haju sok nyaho bae tuh. Ya geus lah pokona mah. Hayang nang ngabalikeun kitu pan. Tapi jeung kula dua ye, takbiranana takbirna. Mun teu aya kiai gede sepangkat wali datang ti luar negeri ke Indonesia, mungkin musibah gede dua takbiranana. Musibah gede. Encan ayana naon tah di Jakarta teh beres kaca gegeran lah balik. Ulah ka mana-mana deui bisi kajadian. Datang. Pas datang ka imah aya rekaman lauk di Jambi. Sisi lauk, sisi laut, lauk teh wah tonan termasuk di Manado. Haji Agus mah ka ditu ka Cikarang Bali. Pas isukna ka diwa kiai dedengian kiai di Jakarta teh cenah asana musibah. Pan jusnya hoan kiai ye. Kosa jual lelembutan kiai. Itu nya sok main lelembutan kos gitu kiai. Ngan sok ngaprak lelembutanna. Tidak terkendali. Pasti jadi main musibah ye. Emang kunaon? Ye teh rekaman lauk cenah. Oh bener. Kula ge di hate mah asana. Bunte banjir, tsunami deui, gempa ye kos kieu mah. Asana banjir. Yang tadi kedalgen belah temenang ongkoh jencan kejadian. Seminggu kemudian jadilah Manado. Oh Manado, dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong. Iki anu mau teratusan buah ribuan jen karuhan. Sih sebab jelemanu anu lalengit teloba ini telalengit, lalengit emak, lalengit bapak, lalengit anak dan lain sebagainya. Wallahu alam keberita asli. Tapi ngadenge ieu ribuan mah kan ti mana-mana, sok rempan Jakarta bae banjir. Dua poe kemudian Jakarta banjir. Selanjutnya sadane ngamuk. Sadane ngamuk. Terus Jepara, terus Jogja, terus ya terakhir ayeuna gempa. Masya Allah. Ieu can selesai. Mentak hati-hati, hartina hati-hati lobalah babalik ka Allah Subhanahu wa taala. Eta mah sakadar ngadenge pas rakaat katilu zuhur di Mangga Dua tingkat paling atas. Ku dibere kos kitu kaget ku. Bari ge lambung lah masih ngadenge deui lah. Ajak kada kecuali jeung ngora masalah. Habib da mah urusanana. Aduh. Tuh nya mah amin qabul teu ngaragap dada. Tanaga aya teu eueuh. Ya Allah ya Karim. Bahkan tabalul jahil yaitu idha mata seperti kadele kacana di jero asal remeng-remeng kiwa ketika kadele kudu ngarendeng merenjeng nukilis maka dele kasinaran merenjeng. Maka natu tayi barang kangen ayaki soikum iga wehu ing mazhabah kaum jahiliyah iza mata tatkala mati imi ku tetaping dalam jahiliyah upo syarif bukang mulia ukutila atawa den pataini asyarif tah susul kubri iku aj sisal kubri ngabangun kubur ngapuan ngabangun ngabatu al julus al qabilan lungguh ing atas kubur al bina al qabilan ngabangun ing atas kubur tiba jana izdelan nganuting birang-birang jenazah linisai kadue pirang-pirang wadon. Adat jahiliyah di mana tokoh maut, nu mulia maut, nu dianggap berpengaruh maut atau terbunuh, kuburanana dibagus-bagus. Dariuk luhureun kuburan dibangun sedemikian rupa, janazahna dialanteur ku awewe-awewe. Ieu adalah di zaman jahiliyah. Tukang yang nabi mah diulah tetekos karar itu. Awewe geus cicing di imah. Teu kudu ka kuburan, ngadon menyeng mah di kuburan tuh. Ngadon lewe di kuburan da moal hirup deui atuh. Cinta mah cinta bae resep mah geus aya di imah. Awewe mah geus teu kudu ka kuburan. Ku ari teu bisa urang lamun kikituanan pajar Muhammadiyah pan. Oke, dulur, awewe mah teu beunang ka kuburan. Ini kan terakhir, Kyai. Masa enggak boleh kami mengantarkan terakhir, jenazah terakhir. Ih, kan aturan agama. Udah, Kiai jangan diundang lagi yang begini mah. Masa kita enggak boleh ke kuburan? Kaya jahiliyah, ya jahiliyah. Geus jana mah enggak doa moal naon moal, sesepir cewek atuh. Di luhur cerik dihandap cerik ge. Teu beres bani ieu. Ya. Tah, ulah hayu dibangun kuburan. Ulah. Ulah dari luhureun kuburan. Ulah tetekos karar itu. Wari. Mentak lebaran ka kuburan gede darariuk ngagitar dak makan-makan dan lain sebagainya. Wah, ulah teteki kituan. Kecuali ziarah ka kuburan dengan cara-cara nu geus dijelaskeun. Awewe ge ulah awewe mah. Kecuali ka wali. Masalah keh make adab-adaban mantak kaji urang ka Cirebon lah satu sisi resep satu sisi teresep ada kadang ngecek pan zarah ka Cirebon mah Cina zarah ja aya dua pan di dinya eta hiji kuburan Cina hiji atuh eta jadi mah hiji ulah geus nya dua tilu wallahu a'lam bissawab.